Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, jemaah salat duhur yang saya hormati dan saya muliakan. Sebuah surah ringkas di dalam Al-Quran, insyaAllah ta'ala kita semua menghafalnya dan mengetahui surah tersebut. Kandungannya terdapat kaidah-kaidah kehidupan yang berharga, hal-hal yang merupakan sinar kehidupan hamba di dalam alam dunia ini dan bekalnya untuk hari kiamat. Dan terdapat di dalamnya pijakan-pijakan di dalam beramal dan di dalam beribadah. Surah yang saya maksud adalah surah Asy-Syarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Dan ini dari keagungan agama ini. Siapa yang disentuh oleh agama ini dan sentuhannya benar masuk ke dalam hatinya, pasti dia akan mendapatkan bagian dari kelapangan dada dan sinar di dalam dirinya. Dan ini adalah bekal utama di dalam kehidupan. Karena itu di dalam surah ini awal nikmat yang Allah ingatkan kepada nabinya, alam nashrah laka sadarak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Dan perhatikan pula Nabi Musa alaihi salam, awal kali beliau diutus sebagai seorang nabi, apa yang beliau minta kepada Allah? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Beliau mulai berbagi doanya di dalam surah Thaha itu, dan awal permintaannya kelapangan dada. Sebab ini di antara pokok dan pijakan di dalam kehidupan. Sebab seorang hamba kapan dadanya lapang dengan cahaya, itulah sebab kebaikannya dan pokok kebahagiaannya. Tidak ada kegelapan yang akan mendominasi kehidupannya. Kalaupun dilewati, dihinggapi oleh kegelapan, tidak menutupinya, karena cahaya yang ada pada dirinya selalu menjadi penerang di dalam kehidupannya. Dan itulah ciri agama kita, diterangkan di berbagai ayat Al-Quran. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad membuat kamu sengsara. Tidak ada kisah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerti Al-Quran menjadi sengsara setelahnya. Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti yang sangat nyata dari Rabb kalian, dan kami turunkan untuk kalian cahaya yang sangat jelas. Ya ayuhan ladina amanu taqullah wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, pasti Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Kalian diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu kelapangan hati, kelapangan dada, ini dari pokok di dalam kehidupan. Dan banyak sebab diterangkan di dalam Al-Quran Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang melapangkan dada seorang hamba, yang menyinari jiwanya, di antara sebab pokok adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti pokok dari kelapangan dada seorang hamba. Dia menerima dari keimanan, menerima dari keislaman, dan tegar di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah untuknya, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima keislaman. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Bukankah orang yang kami lapangkan dadanya di atas keislaman, dia sungguh berada di atas cahaya dari Rabb mereka. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah, bahagia, sejahtera. Dan ini janji dari Allah, dan Allah tidak pernah menyelisihi janji. Iya, hanya saja yang perlu diwujudkan di dalam diri, benarkah kita telah melengkapi dari makna keimanan? Sudahkah kita mengetahui apa dari keislaman dan keimanan tersebut? Iya. Sehingga kalau ada kekurangan di dalam kehidupan, seorang tidak berjelek sangka kepada Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi dia harusnya memeriksa keadaan dirinya, sejauh mana ia berpegang dengan agama tersebut. Sebab kadar kemuliaan untuk seorang hamba sesuai dengan kadar keteguhannya berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sesuai dengan kadar keteguhan seorang hamba memijak agama yang lurus di dunia ini, demikian pula kadar kemudahannya untuk berbagi perhara di hari kemudian. Iya, semuanya ditentukan oleh keadaan seorang hamba itu sendiri. Maka harus dijaga dari keislaman, dari keimanan. Dan keimanan itu adalah keimanan yang harus murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Seorang ada masalah, dia hanya bergantung kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Dia tidak kenal di kondisi apapun, apalagi dirundung musibah dan petaka, kecuali bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah inti dari tauhid yang memberikan keamanan dan hidayah untuk seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, perbuatan kesyirikan, untuk mereka keamanan, dan mereka akan selalu di atas hidayah, selalu di atas petunjuk. Maka ini sebab pertama dari sebab yang melapangkan dada seorang hamba. Dia jaga kemurnian ibadahnya, dia jaga dari keimanannya, dia jaga dari ketulusan keislamannya. Dan hal tersebut dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tawakkal dengan sebenar-benar tawakkal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Dia betul-betul mewujudkan makna al-ubudiyah, penghambaan, sebagai seorang hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba dunianya, bukan hamba pekerjaannya, tapi adalah hamba Allah. Dan kalau dia menjamin dirinya sebagai hamba Allah, Allah jamin untuknya. Allah firman, Alaisallahu bikafin abadah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ingat, kecukupan dari Allah itu diuntukkan untuk seorang yang menyandang predikat sebagai seorang hamba. Dia tegakkan makna ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan. Ini sebab yang pertama dari sebab kelapangan hati. Sebab yang kedua dari sebab kelapangan hati adalah seorang beramal dengan amalan yang salih, menghiasi dari amalan-amalannya berupa perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebuah amalan sinar kehidupan bagi seorang hamba. Dia menjaga wudunya, wudu itu adalah cahaya untuknya. Dia menjaga salatnya, salat subuhnya, dia berjalan di menembus kegelapan malam untuk ke masjid, maka itu adalah cahaya akan meneranginya di hari kiamat. Dia di malam Jumat membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala adaa lahu nuran ma bainahu wa baina baitil atiq, akan diberikan untuknya cahaya antara dia dan antara Ka'bah. Ini sebagian dari amalan-amalan cabang di dalam keislaman apabila dipelihara dan dijaga demikian rupa kebaikannya. Bagaimana pula kalau dia jaga salat lima waktunya dengan baik? Bagaimana kalau dia jaga puasanya? Dia perhatikan dari zakatnya kalau memang dia orang yang wajib untuk menunaikannya. Dia tunaikan dari rukun Islam di masalah haji kalau dia mampu untuk menunaikannya. Dia tegakkan dari kewajiban, dia tinggalkan dari hal yang diharamkan, dia sempurnakan dengan melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan, dan dia tinggalkan hal-hal yang makruh. Maka ini adalah dari simbol kehidupan seorang muslim yang akan melapangkan kehidupannya, membuat sinar kebaikan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan segala yang diperintah, diamalkan apa yang diwejangkan kepada mereka, maka Allah jamin, lakana khairan lahum, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan itu yang paling menguatkan kedudukannya. Jadi tidak perlu khawatir, sepanjang dia menjaga dari amalan-amalan yang diperintah, apapun dari kehidupan, dari kebaikan yang dia miliki, Allah akan jaga untuk hal itu. Allah akan jaga untuknya. Iya. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu yang terbaik untuk mereka dan yang paling mengukuhkan kedudukannya. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dengan demikian kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Sebab yang ketiga, dari sebab kelapangan hati, adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Dan di ayat yang saya sebutkan di awal, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi." Apakah orang yang dilapangkan dadanya, bukankah orang yang dilapangkan dadanya di atas keislaman, dia berada di atas cahaya dari Rabbnya? Pada kelanjutan ayat langsung disinggung masalah zikir. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Celakalah orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat kepada Allah. Sebab kebalikan dari keislaman adalah orang yang tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah. Maka kalau dia baik di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik pula keadaannya. Dan kalimat zikir ini jangan dipandang sempit seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Jadi kalau diajak berzikir, pikirannya kita ke masjid, duduk bersama, ya zikir bersama. Bukan itu dari mana, bukan sekadar itu makna zikir. Zikir memiliki makna luas. Al-Qur'an adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan dzikir, yaitu Al-Qur'an, dan kami akan menjaganya. Bahkan Al-Quran adalah zikir yang paling baik untuk mengingatkan. Wa kadhalika ja'alnaku Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, dan kami jadikan di dalam Al-Quran terdapat sebagian ancaman supaya mereka bertakwa dan selalu memperbaharui zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan, dan zikir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Qur'an adalah zikir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Bahkan itu dari zikir yang sangat afdal yang Allah Subhanahu wa taala nugerahkan untuk kita. Menghadiri majelis-majelis ilmu itu adalah zikir. Iya. adalah bentuk dari zikir. Karena itu majlis ilmu disebut sebagai halaqatul zikir, majlis zikir. Demikian pula dia berzikir dengan membaca wirid-wiridnya, doa-doanya. Ada doa yang diajarkan di belakang setiap sholat 5 waktu. Dan ini aib bagi setiap muslim dan muslimah. Iya. Yang tidak menghafal doa-doa di belakang sholat. Padahal di belakang doa-doa itu terdapat kebaikan dan cahaya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Dia sekadar membacanya saja. Iya. Dan tidak begitu dalam memaknainya. Itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Apalagi kalau dia pelajari dikir-dikir di belakang sholatnya. Dia kandungi dari maknanya. Diamalkan dari kehidupannya. Pasti akan memberikan kebaikan untuk seorang hamba. Menyempurnakan dari ibadah sholatnya tersebut. Iya. Maka zikir cakupannya sangat luas. Dan seorang hamba dimudahkan dengan zikir itu. Al-Quran dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai zikir. Tapi siapa yang ingin mengingat? Siapa yang ingin berzikir? Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Maka di segala keadaan seorang mampu untuk berzikir. Dalam keadaan dia jalan, dia mampu berzikir, beristighfar, astaghfirullah. Ya Allah ampunilah saya bermohon ampun kepadamu. Dia membaca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Allahu Akbar. Apalagi kalau dia renungi dari makna zikir itu. Saya beri contoh dari kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Coba dia renungi kebesaran Allah dalam penciptaannya. Allah yang maha mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita anak-anak, istri-istri, memberikan kepada kita rezeki. Itu kandungan dari rububiyah Allah. Allah maha besar, dia satu-satunya yang diibadahi. Allah yang maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Allah maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Dia kandungi, dia baca zikir tersebut dengan memahami kandungannya, luar biasa. Dan ini adalah hal yang indah bagi seorang hamba, ringan dia kerjakan. Dan itulah keistimewaan agama ini. Diberikan dengan bekal-bekal amalan ringan, tapi pahalanya berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard." Bersuci sebagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan satu kalimat alhamdulillah. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Iya. Kalau kita pikir betapa banyak dari kehidupan kita yang berjalan tanpa kita berzikir, betapa banyak dari pahala antara langit dan bumi yang kita telantarkan. Iya. Padahal satu dari amalan ibadah dihitung di dalam agama senilai dengan dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sunnah sebelum subuh. Ini dua rakaat sunnahnya sebelum subuh. Sudah dihitung pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Hanya saja cahaya kehidupan akhirat kadang redup di dalam jiwa. Karena itu kehidupan dunia ini terlalu menguat di dalam hati. Tapi kapan cahaya kehidupan akhirat terang benderang di dalam jiwa, akan mudah dia untuk menghadapi dari kehidupannya. Dan ini yang perlu dipupuk, dipelajari, dan dididik jiwa itu untuk hal tersebut. Banyak lagi dari sebab-sebab yang melapangkan dada. Saya lanjutkan dari kandungan ayat-ayat, sebab ada kaidah-kaidah lain. Alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah letakkan dosa-dosamu. Untuk Nabi Muhammad diampuni dosa-dosa beliau. Iya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa ini bisa meremukkan tulangmu. Ini keberadaan dosa pada seorang hamba bahayanya. Bisa meremukkan tulangnya. Iya, bisa meremukkan dirinya, menghancurkannya. Bahkan dosa bahayanya bukan hanya pada badan saja, justru bahaya dosa pada hati itu lebih dahsyat lagi. Prahara dosa terhadap hati lebih dahsyat dan lebih besar. Iya. Karena itu seorang muslim, dia betul-betul menjaga dirinya dari dosa. Betul-betul menjaga dirinya dari dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian. Iya. Inilah yang dipuji dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa ini disebutkan oleh para sahabat, bahwa kalian, kata Anas bin Malik, kalian melakukan dosa-dosa, kalian anggap di mata kalian seperti rambut. Tapi kami di masa Nabi SAW menghitung dosa-dosa tersebut sebagai minal mubiqat, dari hal yang bisa menghancurkan. Ya, dan ini yang terjadi di manusia, di kebanyakan manusia pada saat ini. Ya, dosa-dosa besar dianggap sebagai hal yang remeh, hal yang ringan, bahkan naudzubillah kadang dianggap sebagai adat istiadat, kebiasaan. Ya. Kalau terjadi musibah dan malapetaka, terjadi berbagai perhara di dalam kehidupan, ya, hilang kesejukan di dalam jiwa, maka itu adalah hal yang seorang jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dia sendiri yang rida kejelekan untuk dirinya dengan melakukan dosa-dosa itu sendiri. Allah telah menunjukkan jalan kebaikan. Agama ini telah menunjukkan segala jalan kesesatan untuk dihindari. Lengkap tuntunan agama kita. Hanya perlu kekuatan di dalam hati. Dan perlu kesungguhan. Dan perlu seorang itu merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang perlu menyadari bahwa di kehidupan besok ada kehidupan alam kubur. Dan ada kehidupan tatkala dia berdiri menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalannya. Dan ini semuanya harus kuat di dalam jiwa, agar supaya dia mudah untuk meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Iya. Kemudian dalam kelanjutan ayat, wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat derajat engkau, kami angkat penyebutan engkau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat penyebutannya, padahal beliau siapa? Iya. Dari sisi kedudukan di tengah manusia, beliau bukan orang yang dianggap sebagai orang yang kaya, bukan seorang raja, tetapi Allah angkat derajatnya dengan kedudukan yang Allah berikan untuknya. Karena itu siapa yang ingin diangkat derajatnya, kata para ulama, siapa yang ingin mengangkat derajatnya, maka hendaknya dia mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar keteguhan dia berpegang di atas jalan Nabi Muhammad, sekadar itu pula Allah mengangkat derajat dia. Dan sekadar dia berpaling dari jalan Nabi Muhammad, sekadar itu pula dia akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada gubernur Mekah. Yang gubernur Mekah ini dijumpai oleh Umar di luar Mekah. Maka gubernur Mekah bertanya, Umar bertanya kepada gubernur Mekah, siapa yang kamu simpan di Mekah, yang kamu angkat sebagai pengganti sementara untukmu? Gubernur Mekah menjawab, Fulan Ibn Abza. Dia adalah bekas budak. Kata Umar, bekas budak kamu angkat sebagai gubernur, menggantil kau. Kata gubernur Mekah, iya, ada apa? Dia adalah seorang yang hafal Al-Quran dan mengerti ilmu faraid. Perhatikan. Dengan ilmu agama yang dia pelajari, Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan dari kedudukannya. Karena itulah, siapa yang ingin mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat, pokoknya adalah dia mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan beliau adalah jalan keimanan dan jalan ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Kemudian Allah terangkan dari kemurahannya. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan di belakangnya. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan di belakangnya. Dua ayat. Ditegaskan kaidah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Ya. Dan fikir lebih indah dalam bahasa Arab, kata para ulama, kalimat susah itu disebut dengan penyebutan satu saja, pakai alif lam, satu. Dan kalimat mudah disebut dua kali. Iya. Maka dua kemudahan itu tentunya tidak terkalahkan oleh satu kesusahan. Dan ini dari ruasnya rahmat Allah untuk seorang hamba. Karena itu seorang hamba tidak boleh berputus asa, putus harapan. Harus besar rahmatnya kepada Allah. Dan seorang diberi oleh Allah sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Allah firman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku adalah sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau si hamba menyangka baik kepada Allah, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia sangka. Tapi kalau dia sangkaannya selalu berjelek sangka kepada Allah, selalu merasa tidak diberi atau yang semisal dengannya, maka Allah akan beri sesuai dengan sangkaan dia. Tapi kalau dia menyangka yang baik, selalu berharap, dia tahu Allah maha pengasih, maha merahmati. Kalaupun doanya sekarang tidak diterima, pasti Allah memberikan untuknya pilihan yang terbaik di masa mendatang ataupun di masa dekat. Iya, maka ini adalah pokok yang hendaknya dijaga dan dari prinsip yang indah dalam kehidupan. Kemudian di akhir dari ayat disebutkan kaidah yang indah yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Dan ini kaidah penghambaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad, maka berdiri tegaklah, melakukan ibadah yang lain. Iya. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Maka dari kaidah penghambaan, seorang apabila selesai dalam sebuah ibadah, dia ikuti dengan ibadah yang lain. Dia susul dengan ibadah yang lain. Iya. Karena itu kita di dalam syariat-syariat keagamaan kita penuh dengan ibadah. Kita ada syariat sholat lima waktu. Selepas sholat lima waktu ada syariat dikir di belakangnya, disambung dengan ibadah. Setelah dikir ada syariat sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Iya. Selain daripada itu ada sholat-sholat sunnah yang lainnya, di sholat malam maupun di siang hari. Dari hal yang dengannya kita bisa menyambung ibadah. Di bulan Ramadan kita berpuasa satu bulan penuh. Setelah selesai Ramadan ada syariat berpuasa 6 hari Syawal. Allah Subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti di belakangnya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Itu bahasa hadisnya, dahr itu artinya 1 tahun. Karena ada yang menerjemahkan satu hidup penuh, dan itu keliru dalam penerjemahan. Ya, 1 tahun penuh kenapa? Kata Imam Nawawi, karena 1 bulan itu karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan setiap amalan dilipat gandakan 10 kali. Ramadan 1 bulan dilipat gandakan 10 kali menjadi 10 bulan. Dan 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan 10 kali menjadi 60 hari atau 2 bulan. 2 tambah 10 itulah 1 tahun. Itulah 1 tahun. Iya. Tapi keutamaan 1 tahun ini syaratnya mudah. Kalau dia lengkapi dengan 6 hari. Iya. Yang 1 bulan Ramadan berubah menjadi 10 bulan kalau dia lengkapi dengan apa? 6 hari. Karena itu jangan diremehkan. Dari 6 hari di bulan Syawal. Iya. Dan di sini juga sisi pentingnya 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Karena sebuah ibadah, ciri ibadah itu diterima kalau dia berbuat kebaikan di belakangnya. Berbuat kebaikan di belakangnya. Karena itu seorang hamba kalau dia selepas Ramadan dia tetap di atas ibadah, maka itu ciri amalannya di Ramadan diharapkan dan diterima. Iya, karena Allah firman dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ini dia jaga di segala keadaan. Dan Nabi telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu tidak mengenal waktu dan masa. Di segala keadaan. Maka kalau ibadah ini setelah Ramadan tetap berlanjut, maka itu adalah ciri bahwa ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Dan puasa di 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan sekaligus 6 hari, dan itu yang paling bagusnya. Tapi kalau ingin dipisah-pisah, ingin dicicil, ya, yang jelas selama bulan Syawal tidak ada masalah. Hari Senin ini, hari Kamis misalnya dia puasa, besok Senin dia puasa, datang Kamis lagi puasa, sampai 6 hari masih di bulan Syawal, maka itu mencukupi 6 hari untuknya. Maka perhatikan, ibadat diikuti dengan ibadat. Ibadah lain di musim haji. Setelah selesai haji, Allah firman, "Faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila selesai manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat kuat seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih kuat daripada itu. Diperintah berzikir dan kandungan zikir luas sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Iya. Maka ibadah itu hendaknya diikuti dengan ibadah yang lainnya. Dan ini kaidah dalam penghambaan. Tidak ada waktu di dalam kehidupan ini untuk seorang muslim namanya waktu turun minum. Iya. Dia istirahat pun dengan keluarganya itu akan bernilai ibadah. Yang penting dia niat baik saja. Dia tengah keluarganya, dia niatkan bermuasyarah yang indah untuk keluarganya. Bukankah Allah perintah dalam Al-Qur'an, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf"? Bermuasyarahlah kalian, bergaul baiklah kepada keluarga kalian. Bukankah kalau dia lakukan itu adalah ibadah? Dihadirkan niatnya. Dia tidur pun bisa bernilai ibadah. Saya tidur supaya saya sehat. Ya, mungkin kalau dia punya tanggung jawab supaya saya bisa bekerja memenuhi keperluan anak dan istri saya. Saya tidur supaya saya enggak terlambat salat subuh. Saya tidur supaya saya bisa bangun salat malam. Tidurnya yang tadinya oleh sebagian manusia dijadikan sebagai bahan untuk kebiasaannya bisa berubah menjadi ibadah dengan niatnya. Dengan niatnya. Dan ini termasuk keindahan di dalam agama. Termasuk kebaikan untuk seorang hamba. Karena itu segala waktu di dalam kehidupan seorang hamba bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Yang penting dia memperhatikan dari tuntunan agama itu dan memiliki kesungguhan di dalam hal tersebut. Iya, saya tegaskan tadi bahwa tidak ada waktu yang namanya waktu turun minum. Yang ada di dalam kehidupan adalah pertanggungjawaban. Kalau hidup ini bukan nilai plus untuk kita, berarti dia adalah nilai minus. Sebab Allah hanya menggariskan dua pilihan, tidak ada hal yang ketiga. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di sorga, satu kelompok di neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Pada hari kiamat hanya ada yang tertawa, hanya ada yang menangis. Tidak ada golongan yang ketiga. Tidak ada golongan yang diam. Hanya ada yang ketawa atau dia menangis. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Kullun nasi yaghdu fa bayyu nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia berupaya di dalam kehidupannya. Dengan upayanya ini dia melakukan transaksi. Jadi ingat, kehidupan kita semuanya transaksi. Tidak ada yang lewat, semuanya adalah transaksi. Dan transaksinya hanya dua. Kata Nabi, "Fa mu'tikuha aw mubikuha." Kehidupannya kalau tidak membebaskan dirinya dari api neraka, berarti akan menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Maka kehidupan ini harus dipenuhi dengan ibadah, dan ini harus kita jaga. Dan alhamdulillah mudah semuanya dipenuhi dengan ibadah. Jangan dianggap bahwa agama ini memberatkan kita. Tidak ada memberatkan dalam agama. Hal yang mudah pun bisa menjadi nilai ibadah untuk seorang hamba. Kalau dia lebih semangat, akan lebih besar lagi dari kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia tidak semangat pun, dia tidak semangatnya, dia bisa dapat kebaikan. Itulah agama kita. Itu agama kita. Maka hendaknya dipelihara dan diperhatikan. Dan Nabi berpesan, dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadahlah engkau Nabi Muhammad, menyembah Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Karena sepanjang kita masih hidup, belum ada kata bahagia yang pasti. Kata bahagia yang pasti, istirahat yang pasti, pensiun yang pasti, nanti ketika kaki sudah menapak di dalam sorga. Itu baru kepastian bahwa seorang sudah boleh untuk beristirahat. Maka sepanjang kita belum sampai ke negeri peristirahatan, dan dunia adalah tempat beramal, mari kita manfaatkan dari kehidupan ini untuk beramal sebaik mungkin. Dari amalan yang biasa kita lakukan di keseharian, jangan kita biarkan begitu saja tanpa zikir, tanpa niat yang baik. Kita beri dengan niat-niat yang baik, dan banyak lahan-lahan ibadah bisa kita buka. Ya, mungkin di kantor banyak dari hal-hal maksiat kita lihat, dari orang-orang yang menampakkan hal yang tidak baik. Banyak lahan ibadah bisa dia buka untuk dirinya. Dia tundukkan pandangannya, dia mujahadah, dia niat yang baik, dia mengingkari dalam hatinya. Dan itu semua adalah hal-hal yang memberikan nilai ibadah, pekerjaan terkait dengan hati. Kalau dia selalu mengingat bahwa Allah memandang dia, dan Allah merahmati dia, dan Allah maha mampu untuk membantunya, maka jangan berkecil hati seorang hamba. InsyaAllah ta'ala dia akan selalu berada di atas kebaikan. Baik, kelihatannya waktu sudah habis membatasi kita. Ya, saya tutup satu lagi, ayat terakhir. Ayat terakhir dikatakan wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Dan ini kaidah harapan di dalam kehidupan. Seorang hamba tidak boleh putus harapan. Iya. Ada saja di kehidupan, pasti di dalamnya dia mendapatkan pintu ibadah. Iya. Dan ingat, seorang hamba di saat musibah pun, di musibah itu banyak jenjang ibadah. Karena itu kata para ulama, kalau seorang ditimpa ujian, cobaan, di tengah ujian tersebut paling sedikit ada 3 jenjang ibadah yang bisa diarahi. Jenjang yang pertama, jenjang kesabaran. Dia tidak berkeluh kesah, diam saja, dia tahan jiwanya. Dan ini yang paling ringannya, dan pahalanya sangat besar. Iya. Karena keutamaan sabar dalilnya ratusan di dalam Al-Quran dan Hadis. Jenjang yang kedua lebih tinggi lagi, namanya jenjang ridha. Dia lebih tinggi, kenapa? Sebab dia sangat ridha akan ujian itu. Tidak ada suatu hal yang bergejolak di dalam jiwanya, dia tenang, ridha dengan hal itu. Ini jenjang lebih tinggi. Jenjang yang lebih tinggi lagi namanya jenjang kesyukuran. Kena ujian, malah dia bersyukur. Malah dia bersyukur akan ujian tersebut. Dia misalnya tertimpa sesuatu, hilang dari hartanya, maka dia bersyukur kepada Allah. Mungkin kalau harta ini tetap bersama saya, mungkin akan lebih banyak lagi masalah yang menimpa saya. Ya, seperti surah Al-Kahfi itu, Nabi Khidir diperintah membunuh seorang anak. Kenapa? Karena anak ini kalau dia besar, khawatir akan membuat kedua orang tuanya menjadi kafir. Jadi musibah anaknya dibunuh, itu menjadi kebaikan untuknya, menyelamatkan mereka berdua, dan dia akan diganti dengan anak yang lebih membawa berkah dan rahmat untuknya. Karena itu harus dipahami bahwa keadaan sebagian hal harus kita syukuri. Karena itu para nabi sifat mereka, kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Mereka para nabi sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan kesenangan. Iya, dan ini jenjang lebih tinggi lagi. Dan ada jenjang-jenjang ibadah yang lainnya. Tapi ingat, ini perlu dipelajari. Iya, perlu dipelajari. Mungkin di majelis ini kita terbuka hati, sejuk untuk mendengarkannya. Tapi agama ini kemuliaan bagi siapa yang mendapatkannya, kalau dia punya niat untuk mempelajarinya, walaupun sedikit, tapi dia beri waktu, Allah akan memberkahi pada yang sedikit itu dan akan memudahkan pada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, memudahkan segala urusan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan hati kita dengan hidayah, dengan petunjuk, dan memudahkan untuk kita semua amalan-amalan salih di dalam kehidupan dunia. Sebagaimana kita diberi taufik oleh Allah berkumpul di masjid ini, di atas nikmat keislaman, saya bermohon kepada Allah yang maha pemurah, maha perahmat, maha agung, dan di tangannya lah segala kekuasaan. Semoga kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.